إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد hadirin tuan-tuan dan puan sekalian. Kita sambung kajian kita daripada Mukhtasar Riyadhus Salihin dan tempoh hari last bulan apa? Last kuliah kita dekat banjir kan? Banjir kan? Banjir bulan sebelah. Ya, bulan sebelah banjir. Kalau lepas tak ada kuliah, kita sambung balik. Saya difahamkan kita punya kita berada pada hadis yang ke-172. Kita dah habis tempoh hari hadis yang ke-170. Kalau ikut penomboran lah, tapi dalam tu masih lagi di bawah tajuk ataupun topik berkenaan dengan babu an-nahyi 'anil bid'ah, bab pada melarang perlakuan bid'ah ataupun mengada-ngadakan sesuatu dalam agama, yang mana kalau kita teliti hadis nombor 172 Zah tengok dalam ni dah, dalam buku kita tu lah. Mesti ni tak mahu kita nak Zah bab pada ya, kita selesai bab berkenaan dengan an-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, bab ke-18, yang mana dalam bab tersebut hanya ada satu hadis yang kita bahaskan dan juga ayat-ayat al-Quran, yang mana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang masyhur, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, kita dah settlekan. Dan kemudian kita bahaskan firman Allah dalam surah Yunus dan surah Al-An'am, famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal, apakah selepas tidak ada apa lagi selepas kebenaran itu melainkan kesesatan. Dan demikian juga firman Allah, ma farraqna fil kitabi min syai', tidak ada sesuatu yang kita kecualikan ataupun terlepas perbahasan tentangnya daripada Al-Quran sedikit pun. Dan kemudian hari ini kita sambung bab yang seterusnya, yang mana jelas hubung kaitnya dengan bab yang lalu, babu man fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, bab pada menyatakan tentang orang yang memulakan sesuatu benda-benda yang baik ataupun sesuatu benda yang buruk. Cuma satu perkara yang perlu kita fahami berkenaan dengan maksud sanna ataupun sunnah ni. Perkataan sanna di dalam Islam dia tak semestinya merujuk kepada sanna ni, maknanya orang yang menunjukkan jalan. Kan? Orang yang menunjukkan jalan ataupun orang yang mengadakan sesuatu. Sebab itu sunnah Nabi, Nabi tunjuk kita jalan, Nabi ajarkan kepada kita sesuatu. Okey. Itu dari sudut takrifan bahasanya. Cuma apabila hadis yang akan kita bahaskan nanti, antara perkara yang kita kena faham dulu tajuk dia ni, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulakan sesuatu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Barang siapa yang memulakan sunnah yang baik. Salam. Di sini bukan bermaksud hanya merujuk kepada orang yang mula mencipta perkara tu ataupun paling awal melakukan perkara tu, tak, tak semestinya. Sebab tu perspektif hadis yang akan kita bahaskan sekejap lagi ni, saya nak kena bahaskan juga hadis tu, jadi kaitan dengan tajuk. Saya tak pasti kenapa yang meringkaskan hadis yang meringkaskan Riyadhus Salihin ni dia tak masukkan hadis yang spesifik dengan tajuk yang ada dalam buku kita ni, yang ada dalam tulisan dia. Sebab tajuk dia very spesifik. Tajuk dia man sanna sunnatan hasanatan aw sayyatan. Jadi hadis yang kaitan dengan tajuk ni ada jelas. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila bi man amila biha wa la yaqusu min ajri syai. Dia tak bubuhkan hadis tu dalam ni. Biasanya kita kena baca juga hadis ni sebab dia ada kaitan dengan satu hadis yang disebut dalam ni. Hadis yang lain iaitu berkenaan dengan anak Adam, li'annahu kana awwala man sanna al-qatl. Anak Adam kerana dia lah orang yang memulakan pertumpahan darah. Okey. Jadi saya nak bagi gambaran dulu umum. Jadi bila kita sebut sanna, sunnah dalam Islam, orang yang memulakan sesuatu bukan bererti, bukan bermaksud semata-mata dia paling awal. Mungkin maksud dia paling awal, mungkin juga maksud lama ada orang tak buat dia pergi buat, ataupun mungkin dia bermaksud di situ orang lain buat tapi ketika itu dalam situasi itu dia mula-mula buat. Jadi dia boleh difahami dengan banyak perspektif. Sama ada dia orang yang paling awal buat melakukan perkara tersebut di atas muka bumi. Satu. Kedua, dia juga bermaksud memulakan sesuatu. Memulakan sesuatu maknanya dalam sesuatu keadaan ketika masa tertentu dia hak tunjuk dulu sebelum daripada orang. Nampak tak? Bukan kata orang tak buat, orang dah buat sebelum tu, tapi dalam keadaan tu dia hak mula tunjuk dulu. So kita kena bagi clear supaya kita boleh faham maksud sunnah. Sebab ini antara syubhat yang orang bangkitkan dengan mengharuskan bid'ah hasanah menggunakan hadis ini. Sebab bila dia kata Nabi sebut man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang buat di dalam Islam satu sunnah yang baik, dia kata bermaksud cipta sesuatu benda yang baru. Itu sebab tu perkataan sunnah tu sanna, dari perspektif bahasa kita kena faham dulu sebelum kita nak pergi melihat dua hadis ni. So dia mulakan dalam topik ni dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, walladheena yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya wahai Tuhan kami, yang mana mereka itu yang orang golongan yang berkata wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, yang sejuk mata memandang, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah letak dan hubung kait dengan tajuk ini. Perspektifnya apabila Allah Subhanahu wa taala nyatakan waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Maka jadikanlah imam. Jadikanlah daripada kalangan kami imam-imam ini, mereka terdiri daripada kalangan orang yang bertakwa, yang memimpin kami, yang guide kami, yang memberikan tunjuk ajar kepada kami. Dan apabila Allah nyatakan dalam surah yang lain, dalam surah Al-Anbiya, kalau tengok Syekh Salim Al-Hilali dalam Bahjatul Nadhirin, dia menukilkan firman Allah, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Relevansinya ayat ini di bawah tajuk ini berkenaan dengan sunnah ni adalah tunjuk ajar, tunjuk sesuatu. Cuma kami nak minta orang yang memberikan petunjuk kepada kami ni adalah muttaqin. Balik kepada prinsip takwa asas lah. Prinsip takwa ni apa? Buat apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. That basic of takwa. Itu perkara paling basic tentang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita fahami bila kata takwa, laksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan Rasul perintahkan, tinggalkan apa yang Allah dan Rasul larang. Maknanya berbalik kepada agama dia. Allah larang berasaskan wahyu. Rasul larang berasaskan wahyu. Allah perintah berasaskan wahyu. Rasul perintah berasaskan wahyu. Semuanya berbalik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kami nak orang yang bagi petunjuk kepada kami, tentunya berpegang kepada kedua perkara ni. Mereka orang yang bagi petunjuk yang benar, sunnah yang baik. Ha, tu relevansi ayat ni dia letak. Sebab kalau kita baca tiga kali ayat ni, kok mana ada kaitan dengan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah ni? Kok mana? Ha, kaitannya adalah pada firman Allah, waja'alna lil muttaqina imama. Imam yang nak guide kami, nak bagi petunjuk kepada kami, mestilah orang yang bertakwa. Takwa balik kepada apa? Orang yang mempraktiskan perintah Allah dan Rasulnya. Tu ya. Okey. Kemudian yang ni yang tak ada dalam ringkasan kita, tapi dalam siapa yang ada dalam solehin yang asal memang ada. Ni yang ni saya kata nak kena baca hadis ni. Pasal dia ada sangkut paut dengan hadis yang kedua dan memberikan kepada kita definisi sunnah itu secara meluas. Bukan hanya sunnah tu difahami dalam maksud orang yang paling awal cipta sesuatu, melakukan sesuatu. Tak. Sebaliknya ia juga merujuk kepada orang yang awal melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu, bukan seawal-awalnya. Contoh macam Nabi, macam kita katakan sunnah yang Khulafa Ar-Rashidin buat, ataupun sunnah yang Nabi SAW buat. Kemudian macam solat tarawih, Nabi tinggalkan sementara, Umar buat lain. Maknanya Abu Bakar tak buat, tiba-tiba Umar buat lain. Maka Umar adalah orang yang awal hidupkan balik sunnah tu ketika zaman dia. Tapi ada tak zaman Nabi? Ada. Sudahkah tu bid'ah? Itu bukan bid'ah. Nampak? Ini teori yang kita nak kena faham supaya tak berlaku salah faham tentang maksud sunnah tu. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tetapi hadis yang ke-171 disebut sini, hadis ni panjang sikit ni. Dikatakan Abi Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna fi sadri an-nahar 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun 'uratun mujtabin nimar aw al-'iba' mutaqallidi suyuf 'ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihim min al-faqa fadakhala thumma kharaj fa'amara bidalan fa'adhana wa aqama fa salla thumma khatab qala ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمرة فجاء أرض من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء حديث رواه مسلم. Maksudnya Abu Amr Jarir bin Abdullah cerita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu pagi ada sekumpulan manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum dia panggil uratun. Urah, mujtabin nimar. Macam depa ni macam seakan-akan bertelanjang, pasal depa pakai baju depa tu nipis sangat, nipis. Okey. Dia pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai jumpa dengan Nabi ni nimar ataupun al-aba. Dia macam kain bulu ni suf lah, macam kain kulit bulu, tapi nipis lah. Mutaqallidi suyuf ni maknanya dia ada macam bersama-sama dengan depa ni, depa gantung di badan depa ni pedang. Ammatu min mudar, kebanyakannya mereka daripada, majoriti daripada mereka daripada kalangan kaum mudar, bahkan kesemua mereka, kata perawi, daripada mudhar. Fatama'ara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, bila Nabi tengok depa ni, orang macam ni pakai macam orang susah. Ha? Maka wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Nabi masuk dalam rumah, lepas tu Nabi keluar lagi, dan Nabi perintah Bilal azan dan iqamah, kemudian Nabi salat, dan kemudian Nabi bagi khutbah. Dan Nabi baca di awalnya, wahai manusia, yang ayat yang kita bacakan tadi, bertakwalah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana alaikum raqiba. Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi diri kalian semua, termasuk dengan firman Allah dalam surah Al-Hasyr, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap daripada kamu memperhatikan apa yang telah diperbuatkan untuk hari besok. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan dalam, dan Nabi sebut dalam hadisnya, ada seorang yang sedekah sebahagian daripada dinarnya, sebahagian daripada dirhamnya, sebahagian daripada pakaiannya, sebahagian daripada gandumnya. Sa' ni maknanya segantang gandum, segantang kurma. Sehingganya Nabi kata, walaupun dengan separuh kurma, walau bisyiqqi tamratin. Maknanya ada yang bersedekah walaupun dengan separuh kurma. Waktu tu Nabi cakap tu, datanglah orang Ansar. Ha? Dia bawa satu bekah. Ha? Dengan tapak tangan dia. Dia maknanya dia sampai dia tak mampu untuk mengangkat, maknanya benda tu berat banyak. Dan kemudian orang-orang ramai duk ikut dia bawa. Sehingga kan kata perawi Abu Jarir, ataupun Jarir bin Abdullah Abu Amr, dia kata, aku melihat yang ada dekat sana, melihat dua tumpukan besar yang terdiri daripada makanan dan pakaian. Dia bawa tu makanan dengan pakaian, dan aku lihat muka Nabi SAW bersinar. Nabi menampakkan, zahirkan wajah Nabi, wajah kegembiraan bila Nabi tengok mereka pakat-pakat bawa makanan dan juga pakaian ini. Maka Nabi bersabda, hadis tadilah, barang siapa yang tunjukkan di dalam Islam ini satu sunnah, satu contoh teladan yang baik, orang lain ikut, orang tu dapat pahala dan dia dapat pahala sama macam orang tu, dan tidak dikurangi sedikit pun. Dan demikian juga orang yang buat dosa, orang lain ikut hasil dosa dia, okay? Dan kemudian dia akan mendapat dosa orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dosa, seperti mana yang kawan tadi lakukan, dia akan dapat. So hadis ni ada banyaklah dia punya manfaat dia, bukanlah manfaat, maksudnya fawaid dia, faedah daripada hadis ni kita boleh ambil banyak. Cuma saya nak fokus dulu yang berkaitan dengan related, berkaitan dengan kita punya topik kita ni. Okey, adakah sedekah ni tak ada lagi sebelum Nabi baca ni? Amalan sedekah ada kan? Ada. Tapi kenapa Nabi sebut dalam situasi ni? Sebab laki tu dalam banyak-banyak orang dia awalkan dulu dalam situasi tu. Nabi bagi gelarkan perbuatan itu sanna, tunjuk contoh. Dalam keadaan orang lain tak buat, dia pergi buat. Maknanya dia awal pada waktu itu. Tapi bukan dia mengasaskan. Mengasaskan sunnah lain pula. Hak tu hak untuk Nabi atas perintah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh asaskan. Melainkan apa yang Nabi iktiraf, ikrarkan, contoh sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin. Hak tu Nabi dah bagi ikrar apa hak dia perbuat secara kesepakatan mereka, itu dikategorikan sebagai sunnah. Kesepakatan sahabat Nabi, sunnah. Pembukuan Al-Quran, sunnah. Kerana ia adalah kesepakatan khulafa ar-rasyidin, hasil syura mereka, ia bukan bid'ah. Walaupun mungkin dari sudut bahasanya bid'ah, sebab dia al-ikhtira' awal. Orang lain tak buat, dia mereka buat dulu. Nabi pun tak buat. Nabi pun tak bukukan Quran. Nabi buku. Tak, Nabi tak bukukan Quran. Nabi hanya perintah agar Al-Quran itu ditulis. Bukukan tidak sama sekali. Nabi tak pernah perintah. Lepas tu penolakannya, orang yang awal tolak idea Umar ni adalah Abu Bakar sendiri, khalifah. Tapi hasil syura, persetujuan bersama yang mereka dapat, ia ada menjadi satu sunnah khulafa ar-rasyidin. Maka jadi sunnah. Pasal Nabi bagi otoriti tu kat mereka. Tapi Nabi tak habaq yang semua sahabat-sahabat Nabi buat yang per individu. Contoh ada benda-benda Abu Hurairah buat seorang, ada Ibnu Abbas buat seorang, ada hak ni buat seorang. Nabi tak kata semua tu sunnah. Tapi Nabi kata kesepakatan sahabat Nabi. Kalau tak ada pengingkaran daripada kalangan sahabat Nabi akan perbuatan itu, maka ia menjadi satu sunnah yang boleh dipraktiskan. Ha, yang tu, yang ni, yang ni kena clear. Sebab lagi orang duk guna hadis ni, aku suka nak buat benda-benda yang benda-benda bid'ah ni, dia pakai hadis ni lah. Sunnah hasanah, sunnah hasanah. Ha, nampak? Tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi kalau tak apa, kalau tak faham lagi, tanya lagi, no problem, tak ada masalah. Tanya lagi. Okay. Itu satu ah ha, kaitan dengan tajuk kita. Cuma nak cerita ada beberapa fawaid daripada hadis ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. Antaranya satu benda penting dalam perkara ni, iaitu berkenaan dengan mengenal mad'u. Mengenal orang yang nak kita dakwah. Ini poin penting. Tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu Nabi dia tengok. Orang mai tu dia tengok. Sebab tu kita kalau tetamu mai, kita tengok lah. Tengok keadaan dia. Tengok penampilan dia. Itu penting. Untuk kita kenal. Sebab tu orang hak namai dengan penampilan ni pun penting juga bagi dia. Penampilan dia nak mai ni, nak pergi jumpa siapa, nak pakai macam mana, dia kena ambil kira. Supaya tak menimbulkan persepsi dan sangkaan bagi orang yang dia nak jumpa. Tapi ada depa ni, depa main ni memang depa susahlah, depa pakai begitu susah. Dan Nabi tengok depa, Nabi tengok dulu keadaan depa dan Nabi nilai depa susah. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan. Macam kita nak dakwah ni, kita kena kenal madu kita, siapa yang kita nak dakwah. Siapa sasaran kita, apa objektif kita. Itu murid-murid main dalam kelas ni, kita kena screening dulu. Screening tu bukan kata hak tengok je nampak. Ha, ni buat hantu dia kok, bukan tu. Hak tu je tengarut dah. Ini maksudnya screening ni maknanya kenal murid-murid kita hak main dalam kelas. Tengok kan. Jadi kawan kita pun pakat tengok kawan kita tepi. Supaya apa tuan-tuan dan puan sekalian? Supaya rasa ingin membantu tu kita cuba lahirkan. Tolong tengok keadaan dia macam tak apa-apa nak ni. Lepas tu Islam ni penting, tak suruh tanya habar, bagi salam. Lepas tu ucapan bagi salam ni, bagi salam bukan sambil ni. Bagi salam ni kita menatap. Lepas tu dia ada disusuli dengan musafahah, bersalaman. Salam ni bukan salam tak tengok muka, salam kita tengok muka dia dan berikan senyuman. Pada masa tu kita dapat lihat wajah saudara kita. Sebab tu Nabi SAW lepas main, antara sebab punca Nabi beralih tengok makmum ni, Nabi tengok keadaan sahabat-sahabat dia. Nabi tengok menilai kehadiran orang dalam salat berjamaah. Itu perkara-perkara yang Nabi SAW teliti tentang Nabi Muhammad. Jadi sebab tu bila Nabi tengok keadaan tu, Nabi faham keadaan mereka. Nabi sendiri faham. Sebab tu orang kena cerdik dia tengok. Dia kena cerdik. Tapi Nabi bagi umum. Nabi tak habar. Kata mereka ni miskin, tolong bantu Ustaz. Mungkin dari ketika itu Nabi nak jaga mungkin maruah mereka. Dari sudut orang kata apa, motivasi diri mereka, Nabi nak jaga kehormatan mereka. Nabi tak cakap secara umum, tapi Nabi bagi tahu tentang kelebihan. Dan orang yang mendengar alert dengan kelebihan tu dan berusaha bersungguh-sungguh melakukan apa yang Nabi sampaikan. Yang ni maknanya ni antara contoh sahabat Nabi, betapa mereka begitu committed nak melaksanakan apa sahaja yang Nabi SAW sampaikan. Committed. Nabi cakap je. Nabi kata tasaddaqa rajul min dinarihi min dirhamihi wa min thawbihi min sa'in min bur min sa'i burrihi. Nabi cakap umumnya, oh, ada lelaki yang bersedekah dengan apa, dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya. Nabi bukan suruh mereka, tapi mendengar perkara itu sahabat Nabi dia alert. Ini muhasabah kita juga, sejauh mana kita alert dengan sunnah-sunnah Nabi SAW dan terpanggil untuk kita melaksanakan sunnah-sunnah tersebut, terpanggil untuk kita membantu tolong orang. Ha, ini kita alert ke tak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ha? Sampai golongan Ansar ini, tuan-tuan, ha, dia buat seorang, orang ni pakai ikut. Orang ni pakai ikut. Dia buat seorang, orang ni pakai ikut ramai-ramai. Waktu tu lah Nabi sebut. Sebab tu, selain dia ada, dia ada dua teori di dalam, di dalam, di dalam memahami nas dan teks ni. Bukan dua teori, ada banyak teori, tapi antaranya al-ibrah bi umumil lafzi laysa bi khusus sabab. Pengajaran yang kita nak petik daripada sesuatu teks sama ada al-Quran ataupun hadis, salah, adalah berasaskan dia punya pengajaran dia. Bukan semata-mata kerana sebab-sebab sebutan teks itu. Tapi dalam teori yang lain juga disebut tentang sababul wurud, sebab-sebab teks itu disebut, sebab Nabi sebut teks tu. Macam ni, kita tak boleh ambil dekat had, sebutan Nabi SAW man sanna fil Islam saja. Tak boleh ambil kat ni saja, sebab kita kena tengok konteks dia. Nabi sebut perkataan ini ketika mana peristiwa ini. Peristiwa apa? Peristiwa orang bersedekah. So kita nak kaitkan yang memberikan tunjuk ajar awal dalam agama ni bukan mencipta perkara baru. Tak. Tunjuk contoh teladan agar orang lain ikut. Tu maksud dia. Tunjuk dah perkara apa yang telah ada dalam agama agar orang lain ikut. Tunjuk contoh semayang cara Nabi agar orang lain ikut. Bukan create cara semayang baru. Tunjuk contoh cara wuduk Nabi agar orang lain ikut. Bukan cipta cara wuduk baru. Tunjuk bersedekah, amalan yang dituntut di dalam Islam, agar orang lain ikut. Bukan create cipta cara sedekah baru. Tak. Sama je sedekah pun. Ha, itu kita kena faham situasi ini. Dan penggunaan teks hadis ini untuk merujuk kepada perkara tersebut, bukan untuk create dan cipta bid'ah dalam agama. So penggunaan hadis ini untuk penciptaan bid'ah dalam agama adalah salah sama sekali. Okay, wallahu a'lam. Dan perbahasan banyak para ahli ilmu. Saya tertarik ada satu perbahasan. Ada perbahasan antara Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia tokoh ilmuan Syria. Damsyik. Dia dikritik hebat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dua-dua dia telah meninggal rahimahumullah, tapi dia dikritik hebat kerana ada beberapa pandangan-pandangan dia dalam soal aqidah, dalam pandangan dia dalam soal fiqh yang agak bercanggah dengan pendirian Ahli Sunnah. Sebab dia ni anak murid Al-Kawthari. Abdul Fattah Abu Ghuddah ni. Al-Kawthari ni terkenal tokoh Jahmiyah. Yang macam-macam aliran pemikiran ini ada unsur Mu'tazilah pun ada unsur Jahmiyah pun ada unsur Mu'attilah pun, macam-macam dia punya pemikirannya. Abdul Fattah Abu Ghuddah ni anak murid dia, tapi Abdul Fattah Abu Ghuddah ni pendirian dia ada banyak berbeza dengan guru dia sendiri. Dia pun banyak mengkritik guru dia. Dan dia pandangan-pandangan fiqh dia tu dekat dengan sunnah. Ada beberapa pandangan akidah dia yang jelas bercanggah dan dia dikritik. Namun dalam soal ini, bab bid'ah ni, bid'ah penggunaan hadis ni, dia defend hadis ini tak boleh diguna pakai dalam create bid'ah hasanah. Sebab dia Abdul Fattah Abu Ghuddah ni, antara kehebatan dia adalah dari sudut bahasa Arab. Dia memang sangat particular dari sudut penjelasan sama ada hadis ataupun apa-apa tulisan dia, perkenaan dengan bahasa dia sangat particular. Cuma yalah, manusia dengan syubhat ni, hebat tak mana pun, kita lagi lah. Mereka pun terperangkap dalam syubhat-syubhat yang mengelirukan, sehingga dalam bab-bab besar akidah mereka agak terselewing. Moga-moga Allah mengampuni kita dan mereka semua, insyaAllah. Wallahualam. Alright, seterusnya tuan-tuan dan puan sekalian, cerita dah panjang lah. Ini kita ambil umum lah hadis ini, apa yang saya sebutkan tadi. Semua hadis ini juga tapi ini di luar konteks lah, tapi ada orang guna keharusan lelaki pakai rantai menggunakan hadis ni. Dia tak kata spesifik hadis ni lah, tapi dia kata di zaman sahabat Nabi, dia pun ada kalung, dia pun ada pakai gantung dekat leher. Contoh ni gantung pedang. Masa dia kata mutaqallid, mutaqallid di suyuh ni maknanya dia gantung dekat leher. Pasal qiladah. Qiladah tu, qiladah tu rantai. Daripada perkataan qiladah ni qalada, qa, qaf, lam dan juga dal. Semua merujuk kepada ikatan. Qiladah rantai yang digantung di leher. Pasal kebiasaannya manusia ni bila di leher dia tu ditarik, dia akan terikut dengan badan sekali. Maksudnya dia panggil ikatan, gantungan, gantung sesuatu di leher. Jadi termasuklah apa ni gantung pedang ni. Cumanya apa dia tuan-tuan dan puan-puan, yang ni lah orang ni dia ambil teks dekat mana yang dia rasa ni dia nak pakai, kat mana yang dia nak guna. Dia gantung pedang, pedang nak gantung kat mana lagi? Gantung kat bom kita jatuh ke apa-apa, dia gantung, dia pergantung lah kat leher dia. Gantung kat sini ke selepang ke, kita tak boleh nak ambil gantung tu sebagai gantung rantai. Sebab rantai ni pada asasnya dia bukan merupakan pakaian perhiasan untuk kaum lelaki. Cuma dia, dia pada lah ni orang yang dia bersukan dia pakai. Dia pakai jenis apa, apa macam rantai lah, tapi dia bukan rantai, dia apa, macam plastik dia gabung. Dia boleh kira dia punya sagi balik, dia masuk dalam komputer dia, kira dia punya kelajuan, dia lari apa semua tu. Apa dia panggil? Dia ada sensor lah, apalah macam-macam. Dia macam ni je. Kita pakai untuk penggunaan tu. Janganlah sampai pakai benda tu jadi satu perhiasan pula untuk kita. Sebab asas perhiasan jenis-jenis gelang rantai ni perhiasan wanita, bukan perhiasan lelaki pun. Jadi kalau sebab kita ada pilihan untuk tidak memakai, dan kita ada pilihan untuk pakai kat tangan. Sebab kita nak pakai kat dalam ni sebestinya. Okey. Tapi tak apa kalau kita nak pakai juga, pakai pada waktu yang waktu yang memerlukan saja, nak masa nak berlari, hang pakai, pakai berlari macam tu. Tu letak kat leher ni hang lari. Fih. Tapi bila dia jadi perhiasan, kita ni aku rasa macam elok. Yang tu yang ada problem sikit tu. Elakkan daripada melakukan perkara-perkara yang macam tu. Macam orang pakai gelang lah ni. Dulu orang kata pakai gelang kat tangan ni, dia pakai gelang sebab apa? Sebab hak yang ada darah lah, apalah dia punya, magnet punya, ha? Apalah tahu nama dia macam, dia ada mineral-mineral tertentu lah yang mengaktifkan dia punya apa ni, aura dalaman dia. Jadikan dia ni lah apalah, tahu lah tuan-tuan nama sekalian. Tapi lah ni tengok dah, dah tak ada, ada benda tu, dia jadi dah gelang lain lah. Dia pun di zaman tu, dia pun ahli perang. Wah, betul. Dia pun ada kenderaan dia pun kan. Mesti ada senjata tu sesuai dengan keadaan kekemasan. Dia berperlukan. Ya, ya. Tapi dia nampak dia pakai di situ. Kita pakai tapi cantiknya. Ada-ada tu saya kata ni. Itu topik yang saya nak cerita sekarang ni. Pengujahan dengan menggunakan apa-apa yang digantung di leher zaman sahabat Nabi dulu, tak boleh dijadikan pengujahan untuk memakai gelang ataupun rantai pada hari ini. Itu maksud saya. Tapi saya nak abang kata ada orang guna. Benda tu ada orang guna, orang nak cakap tu sahabat Nabi dia bergantung kat leher. Jadi nak pakai. Jadi itu dia punya problem dia. Dia nak pakai penggunaan hari ini. Tapi ni benda kecil jadi dalam hadis. Cumanya tu yang macam saya katakan tadi, kita yang nak pakai ni kita kena berhati-hati, jangan sampai jadi benda tu perhiasan. Nak guna untuk kesihatan, guna untuk kesihatan. Tapi tak nak sampai contoh. Kalau nak pakai untuk kesihatan, kenapa kita nak kena bodi ni cantik ni lawa? Jadi perhiasanlah benda tu. Kita nak tengok orang cantik tu, kita nak buka nak tunjuk kat orang. Kalau nak pakai kesihatan tu, tak ada dah kat tangan, tak ada dah kat perut, nak buka leher saja, tutup baju sikit ke, supaya tak jadi benda tu dilihat orang. Elakkan, maksud saya ni elakkan kalau boleh. Sebab asas ia adalah perhiasan kepada wanita. Design dia ke apa, orang ni design lelaki. Tak yalah, elakkanlah kalau boleh elakkanlah. Melainkan sangat-sangat memerlukan perkara tersebut dan tiada pilihan untuk kita tidak memakainya. terpulang. Kalau ada kata jiwa dia itu dia macam tadi lah. Dia jiwa dia tak boleh tu. Dia ialah ni adalah heboh-heboh satu dua kes kan. Yang orang yang Allahu alam. Ialah memang ia adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah bagi pilihan kepada manusia. Tapi mereka memilih untuk tidak menjadi lelaki. Dia pasal lelaki, tapi mereka memilih untuk tidak jadi lelaki. Kemudian mereka memberikan alasan, ataupun mereka memilih untuk suka pada lelaki sedangkan mereka lelaki. Tapi kalau perempuan pilih untuk suka lelaki, itu fitrah. Itu diizin syarak dengan syarat angkawin. Kawin. Pang suka tu hang kawin. Macam lelaki fitrahnya, secara nalurinya fitrahnya dibenarkan menyukai wanita. Tapi ada manusia diuji dengan seorang wanita disuka kat wanita. Nampak? Satu lagi manusia diuji, dia lelaki, dia diuji dengan suka pada lelaki. Benda tu tak kena dengan fitrah. Fitrah dia manusia lelaki kena suka kat perempuan, perempuan suka kat lelaki. Cumanya dalam lelaki suka kat perempuan, walaupun boleh suka, tapi boleh singgah tak? Tak boleh. Walaupun fitrah manusia lelaki suka kat lelaki, lelaki suka kat perempuan, fitrah. Lelaki suka kat perempuan, fitrah. Tetapi boleh zina tak? Tak boleh. Apatah lagi yang bercanggah dengan fitrah. Yang bercanggah dengan fitrah. Lelaki pergi suka kat lelaki, perempuan pergi suka kat perempuan. Ini dalam sekitar-kata gay dengan lesbian, bahasa. Tentu kan? Ha? Pergi suka sama-sama lagi sehingga melakukan hubungan sejenis dan perempuan sekalipun. Tuan-tuan dan puan sekalian, dah lah tak kena fitrah, lepas tu pi buat pula perkara-perkara yang tak sepatutnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, lepas tu nak kata benda ni Tuhan takdirkan, mana boleh lagu tu. Kalau macam tu, kita akan kata bahawasanya semua pelaku maksiat atas muka bumi ni, pelaku maksiat, tuan-tuan dan puan sekalian, dia ikut apa? Ikut nafsu, betul tak? Sebab tu dia buat maksiat, sebab dia ikut hawa, ikut nafsu dia. Demikian juga orang yang berzina ikut nafsu. Demikian juga orang yang dia mendatangi melakukan hubungan sejenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan, nafsu. Demikian juga orang yang mencuri, nafsu. Demikian juga orang yang makan rasuah, nafsu. Demikian juga orang yang merompak, nafsu. Demikian juga orang bergaduh, dia tikam kawan dia bunuh mati, nafsu. Semua tu nafsu. Jadi kalau orang macam ni, semua mereka berhujah macam popok ni berhujah, takdir kami, Allah jadikan kami nak macam tu. Ruang untuk manusia berleluasa melakukan kemaksiatan dengan menyalahkan takdir. Allah dah bagi dah hak tu kat hang, hang pergi buang bawah. Allah dah bagi dah. Allah dah bagi dah, itu fitrah, itu adalah salah satu daripada anggota tubuh badan hang lelaki. Yang hang pergi buang bawah. Lepas tu hang nak salahkan benda tu takdir, Allah takdir. Allah takdirkan hang pergi dekat negara jiran pergi potong. Allah takdirkan dekat hang beli tiket kapal terbang yang memang ia dalam ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz. Memang. Tapi pada masa yang sama, Allah bagi dah manusia akal untuk berfikir. Allah bagi dah sampai kepada kita syariat bahawasanya benda ni dilarang. Hang tahu dah dalam agama benda ni dilarang. Pasal apa hang pergi buat? Kemudian lepas hang buat, hang salah. Salahkan Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu orang macam ni, dia banyak kontradiksi, banyak kontradik. Dia sakit, dia sakit. Pasal apa dia pergi hospital? Pasal dia pergi pilih hospital? Eh, tak maulah pi klinik satu Malaysia, tak kelas saya nak pi apa ni, Prince Court. Saya nak pi Gleneagles. Saya nak pi KPJ. Oh, ini yang nama-nama besar hospital swasta. Tak kelas hospital Pulau Pinang ada apa. Saya nak pergi hospital yang hebat-hebat, sok-sok. Saya ada duit, saya bayar. Pasal apa hang pilih? Pasal apa hang tak duduk di rumah? Tunggu takdir Allah ke atas engkau. Tunggulah takdir. Allah takdirkan apa, aku terima. Sebab apa? Sebab sakit hang nak salahkan takdir dia pak. So ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka perlu sedar. Sebab tu kita cuma-cuma kita kena ingatlah, kita tak setuju dengan gay, tak setuju dengan lesbian, tak setuju dengan transseksual, kita tak setuju dengan macam-macam lah. Ada yang sampai di barat tu kahwin dengan kucing dia pun ada. Ada tokoh fashion terkenal dunia, ada buat jenama-jenama tertentu. Kita nak pakai bila saya tahu tu. Kita nak pakai membimbang. Pencipta desain-desain jenama besar ni dah. Jenama yang satu barang tu 3,000-4,000, 5,000 satu barang. Beg dia ke, tang ni, kasut dia ke, mahal-mahal. Kita tengok pun seriau. Tuan-tuan dan puan-puan, dia baru diluluskan di barat, dia kahwin dengan kucing dia. Macam mana dia tengok next share kucing? Tak faham. Tapi mungkin kalau dia berada di tempat yang sama hak macam hak dia jawab tadi ni, hak yang kata itu fitrah, salah Tuhan. Dia ni mungkin wallahualam dah apa agama dia, kita pun tak tahu. Tapi yang masalah yang bercakap macam ni adalah orang beragama Islam. Mengaku dia beragama Islam. Jadi ini antara benda yang kita kena muhasabah. Jangan salahkan takdir. Ia adalah hawa nafsu kalian. Hawa nafsu manusia kita. Kita buat hawa nafsu kita yang kita tak boleh kontrol. Manusia. Tentunya ada salah kita. Ia berbalik kepada hawa nafsu kita. Macam mana kita manage hawa nafsu kita. Kegagalan dalam mengurus hawa nafsu, jangan salahkan takdir. Kamu salahkan dia, kamu sedang salahkan Tuhan. Sedangkan Tuhan memberikan pilihan kepadamu. Kita lah yang kena uruskan. Lampu merah kita boleh ikut, kita boleh berhenti. Peraturan jalan kita boleh. Teks yang kerajaan kena kan, kita boleh bayar. Takut lagi company kena ni, kena ban ke, tak boleh ni ke. Hutang bank dulu, kita boleh bayar. Takut ni. Pasal apa kita boleh mematuhi disiplin yang manusia tetapkan? Peraturan yang manusia tetapkan, sedangkan peraturan yang Tuhan tetapkan, kita tak boleh tak patuhi. Kalau ikut nafsu kita, nak bayar tak bayar? Tak bayar, bayar Allah. Rogi, bayar tak. Boleh duit banyak lagi. Contohlah. Nak bayar GST tak bayar? Tak bayar. Kalau dia GST, 6 sen, nak buat apa? Itu kalau ikut nafsu lah. Tapi kita mengurus perkara tersebut demi maslahah yang telah diterangkan oleh pihak kerajaan kepada kita. Ini ada kemaslahatannya, kemaslahatan umum lebih besar. Ini contoh-contoh. Jadi kita patuh undang-undang jalan raya, kita patuh. Sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, benda-benda yang perlu kita fahami. Jangan duk kira salahkan takdir untuk mengharuskan maksiat yang kita buat. Wallahu a'lam. Okeylah. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, kita pergi hadis yang ke 172. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Laysa min nafsin tuqtalu illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min dammiha, li'annahu kana awwal man sanna al-qatl." Maksudnya, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh kerana kezaliman, melainkan putra Nabi Adam alaihi salam yang pertama mendapatkan bahagian dosa daripada penumpahan darah itu, kerana dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan. Yang ni sunnah sanna dekat sini, sanna, perkataan sanna tu. Yang tu merujuk kepada yang awal asaskan. Yang paling awal lakukan. Perkataan sanna dalam hadis awal yang kita bacakan tadi sebelum hadis ni merujuk kepada bukan dia paling awal, bukan dia pengasas. Dia orang yang melakukan perkara tersebut paling awal pada waktu itu. Situasi tadi. Bila Nabi cakap, kelebihan bersedekah, dia terus main sedekah. Dalam situasi itu dia paling awal. Yang ni, ni yang anak Nabi Adam ni, ha? Dia disebut dalam sejarah Islam paling awal melakukan pembunuhan dan pertukaran. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat Al-Quran ataupun cerita tentang anak-anak Nabi Adam ni, yang seperti mana kita tahu masyhur nama mereka dalam riwayat-riwayat Israiliyat, ada dinukilkan dalam riwayat At-Tabari, namun dipertikaikan sandaran kesahihan sanadnya. Tapi masyhur dengan nama Habil dan Qabil. Nama Habil ni ramai majoriti pakar-pakar sejarah mengatakan ialah, walaupun dia riwayat Israiliyat tapi boleh diterima umum penggunaannya. Tapi nama Qabil ni yang paling banyak dipertikaikan. Ada yang mengatakan, kalau dilihat dalam tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari ulas secara panjang lebar, ada kata nama dia Qayyim. Qayyim. Qayyim ataupun satu lagi Qayyim. Qayyim ataupun Qayyim. Dua nama ni. Dan apa ni, mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi Adam alaihissalam, isteri Nabi Adam alaihissalam melahirkan anak yang mana secara berpasangan. Itu dalam riwayat sejarah, yang mana kemudian bila kedua keempat-empat orang mereka membesar, yang adik dikawinkan dengan kakaknya dan kakak dikawinkan dengan adik, dengan adik perempuan dikawinkan dengan abangnya, dan kakak dikawinkan dengan adik lelakinya. So adapun soal sebab berlaku kekhilafan tu, tak ada riwayat yang jelas yang sahih sebab depa bergaduh tu, adakah kerana perempuan tu bergaduhan ke kerana pemilihan ni, wallahu alam. Cuma dalam Al-Quran yang menyebut tentang mereka, bila di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-27 sampai 30, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi qarab qurbana fatqubil min ahlima wa lam yutaqabal min al-akhir qala laqtulannak qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah dua putera Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang daripada mereka diterima, seorang lagi tak diterima. Ha? Dan Allah Subhanahu wa taala terima daripada orang-orang daripada hambanya yang bertakwa. Dan yang tak diterima tadi ni mengugut, ha? Nak bunuh. Nak tulan dah, aku pasti akan bunuh. Jadi sebab apa betul-betul secara pasti, wallahu a'lam. Cuma dalam riwayat sirah Israiliyat memang diceritakan bahawasanya kes berlaku adalah kerana kecemburuan antara sebabnya. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, satu benda dalam sirah ni yang kita kena faham, teori sirah di sisi ulama hadis. Tuan-tuan, bila kita baca sirah ni, benda yang paling penting adalah kesahihan dulu nombor satu, bukan jalan penceritaan yang menarik. Orang baca sirah kena lain-lain. Dia suka tengok, dia syok, dia cerita, dia syok. Salah baca sirah lebih tu tak? Jangan kita anggap sirah ni semata-mata kerana metod penulisan sirah kita nak macam novel ataupun cerpen. Itu salah. Sirah ni nombor satu sekali kita kena tahu kesahihan dulu. Sebab kita nak istimbat hukum, nak manfaatkan fawaid, nak ambil pengajaran, biar pasti sahih dulu. Walaupun ulama-ulama hadis mereka bertasahul, bermudah-mudahan dalam soal, dia macam tak apalah, kita lepaslah cerita sirah ni. Tapi kena ingat bahawasanya bila bab mengambil pengajaran, istimbat hukum, mereka sangat berhati-hati dengan penceritaan tersebut. Sahih ke tak? Tapi oleh kerana kita ni bukan ulama lagi, bukan ulama, kita nak tahu mana riwayat ni betul ke tak betul, mana riwayat ni betul ke tak betul, better kita cuba baca dan cari kitab sirah yang benar-benar, ha, paling sahih. Kalau tak pun yang dekat dengan kesahihan yang telah diiktiraf oleh ulama ahli sunnah. Antara yang boleh kita baca apa dia? Okey, ada lagi yang lebih detail. Apa dia? Apa dia? S- صحيح قصص الأنبياء شيخ سليم جلالي شيخ سليم ما يبيني أنا أيضا؟ لا سيبني ما ينفع زكين سيبني تمام صحيح قصص الأنبياء itu antara yang saya rasa antara yang terbaik untuk kita baca tiga jilid empat jilid. Al-Imam Ibn Kathir dikarang Qasasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi dikarang. Syekh Salim dia teliti balik riwayat-riwayat tu, dia teliti balik riwayat-riwayat tu ni dan dia rincikan yang mana yang sahih yang mana yang tak sahih. Walaupun mungkin tak semua pandangan-pandangan itu tepat, mungkin wallahu'alam, tapi setidak-tidaknya itu adalah antara usaha yang terbaik. Selain daripada kitab yang lebih awal sebelum Syekh Salim ni, kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, sama ada karangan satu yang karangan Syekh Muqbil Abdul Hadi Al-Wadi'i, satu lagi karangan apa dia Dr. Akram Diya Al-Umari, Dr. Akram Diya Al-Umari, Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Yang tu tiga jilid, yang tu dia fokus pada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Syekh Muqbil. Syekh Albani dia tulis tak ada habis. Tuan-tuan dan muslim. Tapi yang saya nak cerita ni pasal method baca sirah tadi ni. Ini ingat, cari sirah yang sahih. Ingat, kita bila kita baca sirah ni bukan soal jalan cerita yang menarik, tak. Soal kita baca sirah, ketepatan kisahnya dan kesahihan riwayatnya untuk kita ambil pengajaran daripada cerita itu. Kalau kita ambil pengajaran daripada cerita yang tak benar, buat apa? Cerita tak sahih, dan buat apa? Sebab tu kadang-kadang kita dengar ulama-ulama hadis dia menyebut apa? Contoh, orang nak tengkak nama Habil Qabil. Habil, apa kepentingan nama dia Habil Qabil? Apa faedah kepada pengurusan kehidupan kita kerana kita bergaduh nama ada Habib dan Qabil? Tak ada keperluan. Yang kita kena tahu ni apa yang Quran cerita. Surah Al-Ma'idah ni cerita ni paling lengkap, paling lengkap, paling lengkap cerita yang paling sahih tentang pertengkaran kedua-dua anak Adam ni ada dalam Surah Al-Ma'idah. Paling lengkap, tak ada yang lain. Even dalam hadis pun cerita sikit-sikit. Contohnya hadir. Nampak? Adapun riwayat dalam At-Tabari tadi ni dipertikaikan riwayat dia. Ada cerita panjang, ada cerita macam mana ni, macam mana ni, cemburu dan sebagainya. Tapi itu dipertikaikan riwayat dia, kesahihan dia. Masa kita nak setimbang hukum nak kisah ni. Kisah ni macam mana orang ikhlas melaksanakan sesuatu tuntutan Allah. Allah perintah mereka menyediakan, melakukan ibadat korban masing-masing. Ada kata korban ni merupakan kambing, ada kata Qabil dia mengembala kambing, yang ni dia jaga tumbuh-tumbuhan, ataupun Habil jaga bela kambing kan, seorang lagi dia tanam-tanaman. Manalah salah satulah, mungkin keliru lah saya pun. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi benda ni sebenarnya hang tanam sayur ke, hang tanam kambing, hang bela kambing ke, tanam kambing, tanam sayur ke, bela kambing ke, tanam pokok ke, buah apa pun. Ni kita nak tengkap buah apa dia tanam, buah apa ni. Ni buah apa, kita dah cari dia, okay, dia tanam ni buah apa. Itu tak penting. Yang penting ni soalnya adalah, satu diterima Allah, satu tak diterima. Perkara yang perlu dibahaskan, kenapa tak diterima? Hanya ni sudah membahaskan. Sama ada soal ikhlas, sama ada soal dia tak menepati kriteria yang Tuhan tetapkan. Mungkin dia bagi barangan yang tak baik, dia tetapkan. Ha, yang tu yang kita kena bahas. Nampak? Lepas tu tengok bila dia kata perbualan mereka berdua, soal mengurus emosi. Sepatutnya bila hang tak diterima Tuhan, hang kena muhasabah lah. Pasal hang nak marah kat dia hang pula? Pasal apa hendak sampai nak kena, sampai nak kena bunuh dia? Nampak? Ini bahas dari sudut mengurus persepsi pula. Persepsi. Duk faham kata ni mungkin aku pak tak sayang, aku Tuhan tak sayang, ha, Tuhan sayang lebih ke apa ke. Mai persepsi pula sehingga boleh melakukan pembunuhan yang pertama, pertumpahan darah pertama. Lepas tu mai soal pengurusan. Asasnya orang mati kena tanam. Ni tahu daripada kisah ni lah. Kan hurak kisah, kisah burung gagak mai korek-korek. Dia pun macam mana nak kebumikan adik dia nak tanam. Ha, ni awal sejarah. Tanam lah dalam dalam sejarah Islam. Tanam. Mayat tu ditanam. Tuan-tuan dan puan-puan, mengurus soal sabak. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismi kafatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin. Tengok dia macam mana dia respon. Sebenarnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau menjadi penghuni neraka. Maka sebelum duduk tengah kali nak bunuh adik dia ni, adik dia sempat lagi memberikan nasihat kepada abang dia, kepada saudara dia. Jadi ini pengajaran yang kita nak kena ambil. Bukan duk cerita kisah nama siapa, pokok apa dia tanam, kambing jenis apa dia bela, boar ke, kambing gunung ke. Yang tu semua topik tak penting. Macam cerita Al-Kahfi lah. Bukan soal 5 orang, yang ke-6 anjingnya, 6 orang, yang ke-7 anjingnya. Bukan soal tu. Bukan soal berapa orang ni. Kita kena tahu berapa. Bukan soal tu. Dan bukan soal anjing dia nama apa tau. Ketemir ke apa ke. Bukan soal nama anjing dia tu. Dia soal kenapa mereka lari masuk ke dalam gua. Dan soal dia kenapa Allah, apa hikmahnya Allah panjangkan usia mereka dan tidurkan mereka. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manusia kehidupan yang begitu panjang, begitu lama. Itu bahaskan perspektif tersebut. Cuma orang kita ni dia faham benda yang salah. Bila pasal apa? Pasal bila dia baca sirah, dia suka mencari jalan penceritaan yang menarik, bukan mencari ketepatan fakta sirah tu. Itu problem. Sebab tu sirah yang paling tepat Quran. Nombor satu Quran dan hadis lah sekali. Quran dan hadis. Sirah paling tepat Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab tu kita kena cari. Kalau kita kitab tulis sirah ni, dia tak boleh lekang daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Macam Sahih Qasasul Anbiya ni, Syekh Salim Ibn Kathir, kemudian Syekh Salim Hilali, dia gabungkan semua tu. Quran, hadis, Quran, hadis. Masuk untuk mendapatkan ketepatan penceritaan. Wallahu'alam. Tuan-tuan dan puan-puan, okay, kita berhenti 5 minit. Kita sambung.